Terus gimana? Ya, terus? Ya, kalimat wajibnya kita menetapkan adanya perantara antara kita dengan Allah, ini perlu ditafsir, ini perlu dirinci. Kalau yang dimaksudkan perantara yang dimaksud adalah Rasul, yang Rasul merupakan perantara antara kita dengan Allah atau antara Allah dengan manusia dalam menyampaikan risalah, maka kita wajib menetapkan, mengimani terhadap perantara tersebut. Barang siapa yang dia mengingkari Rasul yang merupakan perantara antara Allah dengan manusia dalam menyampaikan risalah, maka dia kafir. Dia telah terjatuh dalam amalan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, karena berarti dia mengingkari Rasul yang diutus oleh Allah. Adapun apabila yang dimaksud adalah perantara dari kalangan makhluk dalam perkara ibadah, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan mengangkat perantara dari kalangan para makhluk, inilah hakikat kesyirikannya kaum musyrikin, dan inilah yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan telah kita jelaskan pembahasan tersebut dalam penjelasan yang lalu secara singkat dan seperlunya. Kemudian sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Di antara nawaqidul Islam, man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, barang siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang kafir, atau dia ragu terhadap kekafiran mereka, atau bahkan dia membenarkan madhab pemikiran keyakinan mereka kafar, maka dia telah terjatuh dalam amalan kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam. Alhamdulillah, kaidah yang ketiga atau perkara yang ketiga ini bisa juga sangat berbahaya apabila tidak difahami dengan benar tanpa bimbingan para ulama di dalam memahami kalimat tersebut. Perlu diketahui bahwa hak untuk mengkafirkan itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim, al-kufru haqqullahi thumma rasuli. Mengkafirkan itu adalah haknya Allah dan haknya Rasulnya. Bin nasi yasbutu la bi qawli fulanin, dengan nas yang jelas, nas yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan perkataan fulan, bukan dengan perkataan orang per orang. Mangkana rabbul alamin wa abdu qad kafarahu dzaka dzukufrani, apabila Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin dan hambanya itu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam keduanya telah mengkafirkan, maka mereka itulah pemilik kekafiran. Jadi yang dikafirkan Allah dan Rasulnya itulah yang harus diyakini tentang kafirnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau di antaranya mengatakan bahwasanya al-ijabu wat-tahrimu wat-thawabu wal-iqabu wat-takfiru wat-tafsiku ilallahi wa rasuli. Masalah menentukan perkara itu wajib atau perkara itu haram, atau perkapa atau penetapan masalah pahala dan hukuman, dan masalah pengkafiran dan pemfasikan, semuanya kembalinya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini manusia laisa li ahadin fi hadha hukmun, tidak seorang pun dari kalangan manusia yang berhak untuk menetapkan hak ini, mengkafirkan, memfasikan, mengharamkan, menghalalkan, menetapkan pahala, menetapkan azab. Ini semuanya kembalinya kepada haknya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang haram apa yang diharamkan Allah, yang kafir apa yang dikafirkan Allah, yang wajib apa yang diwajibkan oleh Allah, semuanya adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang kekafirannya, demikian pula apabila Rasulnya telah menegaskan tentang kekafirannya, kemudian kita tidak meyakini tentang kekafirannya, maka berarti kita telah menentang dan mendustakan Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadikan keyakinannya menjadi kafir, atau dia ragu tentang apa yang dan siapa yang telah dikafirkan Allah dan Rasulnya, atau bahkan dia membenarkan pemikiran madhab keyakinannya orang-orang yang telah dikafirkan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan Abu Lahab. Barang siapa yang tidak meyakini tentang kafirnya Abu Lahab, maka dia bisa menjadi kafir. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan Fir'aun. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan, tidak meyakini tentang kafirnya Fir'aun, maka dia bisa menjadi kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kafirnya orang kafir, tentang kafirnya orang musyrik. Barang siapa yang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan Allah, maka dia telah memiliki keyakinan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, apakah kafirnya itu ahlul kitab atau musyrikin, maka mereka itu akan berada di neraka kekal, dan mereka sejelek-jeleknya makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang musyrikin yaitu semua orang-orang yang mereka musyrik, baik itu Majusi atau musyrik-musyrik yang lainnya. Maka mereka itu adalah masuk dalam kelompok orang-orang kafir. Barang siapa yang mereka tidak mengkafirkan ahlul kitab, tidak meyakini tentang kafirnya ahlul kitab, dan tidak meyakini tentang kafirnya orang musyrik, maka sungguh dia telah menentang Allah dan Rasulnya, dan dia telah melakukan amalan pembatal Islam. Di antara kekafiran ahlul kitab ikhwati fillah adalah pengingkaran mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kerasulan beliau telah termaktub dalam Taurat dan Injil, dan telah disampaikan oleh nabi yang mereka anggap sebagai nabi mereka, Nabiullah Musa dan juga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah katakan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu nabi yang umi, yang nabi yang umi, Rasul nabi yang umi yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu telah mereka dapatkan di dalam Taurat dan Injil. Sehingga orang-orang Yahudi Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Karena saking rincinya Allah di dalam menjelaskan tentang Rasulullah di dalam Taurat mereka. Sehingga Allah katakan tentang orang-orang Yahudi berkaitan dengan Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Karena mereka mengenal dengan rinci tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ketika Abu Thalib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam, ya ini diajak berdagang mengikuti Abu Thalib, maka sebelum sampai ke Syam diingatkan oleh para pendeta yang masih baik, jangan bertemu dengan orang Yahudi atau suruh kembali, karena khawatir nanti anak ini akan dibunuh. Karena mereka tahu persis tentang ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga Nabiullah Isa alaihissalam telah menyampaikan kabar tentang Rasulullah dalam Injilnya. Dalam perkataan beliau, sebagaimana yang Allah katakan tentang Nabiullah Isa, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabiullah Isa berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, dan aku membenarkan Taurat yang ada pada kalian, dan aku membawa kabar gembira tentang Nabi yang akan datang, yaitu namanya Ahmad. Sehingga Rasulullah SAW telah tercantum dalam Taurat, tercantum dalam Injil, dan mereka semuanya mengetahui. Orang-orang Yahudi ikhwani fillah, dulu apabila mereka mengancam, ini Yahudi di Madinah, kalau mereka mengancam para penduduk Yasrib, kota Madinah, Aus dan Khazraj yang pernah menjadi sahabat Ansar, maka orang Yahudi selalu lantang bahwa mereka nanti akan memeranginya bersama dengan Nabi yang akan turun di akhir zaman. Akan tapi ternyata ketika Nabi itu telah datang dan bukan dari kelompok Bani Israel, sehingga tidak mencocoki hawa nafsunya, orang-orang Yahudi justru menjadi orang yang pertama kali mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Maka ahlul kitab, mereka cukuplah mereka kafir dengan mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi katakan juga, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun au Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, kemudian adalah dia mendengar tentang kerasulanku, kemudian sampai matinya dia belum beriman tentang risalah yang aku bawa, maka mereka pasti akan menjadi penduduk neraka. Qotibillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara kekafiran mereka, yaitu pengingkaran mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantara kekafiran orang Yahudi adalah sikap lancangnya mereka kepada Allah. Ucapan-ucapan yang lancang mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh umpamanya, yadullahi makhlulah. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, yang menunjukkan ini kiasan tentang bakhil. Ini sikap bakhil. Maka Allah katakan ghullat aydihim walu'inu bima qalu, yang terbelenggu adalah tangan mereka dan mereka terlaknat dengan ucapan yang mereka ucapkan. Dan di dunia ini ikhwani fillah, bangsa yang sangat bakhil dan licik dan jahat dan dikenal kejahatannya adalah Israel atau orang-orang Yahudi lebih tepatnya, yang sampai pada zaman kita mereka terkenal orang-orang yang pelit dan rusak dan melakukan kerusakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Mereka kembangkan ekonomi ribawi, ekonomi yang kejam, ekonomi yang memeras manusia, ekonomi yang tidak memiliki perikemanusiaan, ekonomi yang tidak dilandaskan atas kasih sayang kepada manusia. Ini asas memeras manusia. Qulat aidihim, kata Allah, tangan mereka terbelenggu dan mereka terlaknat dengan ucapan yang mereka ucapkan. Di antara pula lancangnya orang Yahudi kepada Allah, ikhwati fillah, mereka mengatakan sebagaimana Allah katakan, sami Allahu qala sami Allahu qala alladina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah sungguh telah mendengar ucapan orang-orang yang mereka mengatakan innallaha faqirun, Allah itu fakir, Allah itu fakir dan kita ini kaya. Kira-kira kenapa orang Yahudi mengatakan demikian, ikhwan? Allah fakir dan kita kaya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya di antara mengatakan barang siapa yang dia memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, oh Allah cari pinjaman. Berarti Allah fakir, Allah miskin, sehingga Allah cari-cari pinjaman kepada manusia. Ini adalah kelancangan orang-orang Yahudi yang tidak mengetahui tentang kemuliaan Allah dan keutamaan Allah SWT. Ikhwati billah, kalau Allah menggunakan bahasa demikian, innal ladhina aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahu ajrum. Apa barang siapa yang dia memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan pengembaliannya. Ini sesungguhnya merupakan fadlullah. Seluruh harta pemberian, seluruh harta yang kita dapatkan milik Allah, atas pemberian Allah. Kemudian Allah memberi, Allah mentarhib, ini Allah menyemangati kita untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan di jalan Allah, yaitu meninfakkan hartanya di jalan Allah, yang dengan menginfakkan itu Allah ingin memberikan pahala berlipat-lipat kepada orang menginfakannya. Ini sungguh keutamaan yang datang dari Allah. Contoh mamanya, antum kasih orang 1 juta, lalu antum perintahkan fulan, dari 1 juta yang aku berikan kepada anda, bok kamu keluarkan umpamanya 10 ribu atau 1 ribu, kasihkan orang yang berhak, yang fakir, yang miskin. Nanti akan saya balas lagi berlipat-lipat dari apa yang antum berikan. Apa penilaian antum kepada yang seperti ini, ikhwan? Ini sungguh merupakan kemuliaan. Begitulah Allah SWT kepada para hamba ini. Tapi orang Yahudi mereka lancang dengan ucapan-ucapan mereka terhadap Allah SWT. Sama dengan mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari yang ketujuh Allah kelelahan, maka istirahat. Maka pada hari Sabtu orang Yahudi gak boleh kerja apa-apa. Allah kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Maka Allah katakan, Allah sama sekali tidak, wa ma massana min lughub. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana fil lughub. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari, dan Allah tidak terserang sama sekali kelelahan. Ini semuanya adalah kelancangan orang-orang Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mereka memiliki akidah-akidah yang menyimpang tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah satu di antara 3. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani dalam keyakinan mereka, mereka bukan orang kafir, maka sungguh dia telah menentang Allah dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang musyrik, apabila mereka tidak memiliki keyakinan tentang kafirnya orang-orang musyrik, maka mereka telah menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga apabila mereka ragu tentang kekafirannya, atau bahkan mereka membenarkan pemikiran, keyakinan, akidah kekafiran mereka. Di zaman kita ini diantaranya ada dakwah yang sangat berbahaya yang dikenal dengan Wahdatul Adyan, yaitu penyatuan agama-agama, menyamakan antara Islam, antara Yahudi, antara Nasrani, dan mereka dianggap agama yang semuanya berhak masuk jannah, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Sungguh ini ucapan yang tidak layak diucapkan seorang muslim. Di antaranya ucapan orang-orang liberal dan para pendahulunya yang telah mendahului mereka, yang mereka mengajarkan tentang keyakinan-keyakinan batil kepada kaum muslimin. Maka ini merupakan dakwah syaitaniyah yang disebarkan di tengah-tengah umat. Ini ingin menyatukan berbagai macam agama. Bahkan pun sebagian mereka menyimpulkan itulah milah Abraha, atau milah ini Abraham, milah Abraham atau milah Ibrahim, ini adalah kedustaan atas nama Allah, dan mereka telah berdusta atas nama ajaran agama Allah SWT. Allah SWT ketika orang Yahudi mengatakan kunu hudan aw nasara tahtadu, jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kalian akan di atas petunjuk, dan mereka mengklaim Ibrahim adalah kelompok mereka, Allah katakan makana Ibrahimu Yahudian aw Nasranian walakin kana musliman hanifan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, Ibrahim adalah seorang yang hanif dan muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara dasar pokok yang perlu kita fahami tentang pembatal yang ketiga, bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang yang telah Allah kafirkan dan Rasulnya kafirkan, maka dia telah melakukan amalan kekafiran. Kemudian yang perlu juga kita fahami ikhwati fillah, jangan sampai kita pun gegabah dalam masalah takfir, yaitu takfir kepada kaum muslimin. Tidak boleh kita sembarangan memvonis kafir kepada kaum muslimin. Ini gerakan yang sangat membahayakan. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang sufi. Mereka diantaranya mengatakan Wahabi, Rasulullah mengislamkan orang kafir, Wahabi mengkafirkan orang Islam. Ini adalah pemelintiran, atau ini adalah memang sekedar hanya ingin membuat isu yang membuat keruhnya kaum muslimin. Selalu mereka nisbatkan kepada Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, sehingga di telinga manusia itu seakan-akan Wahabi itu syaitan, iblis yang mengajarkan kerusakan. Masya Allah. Sesungguhnya kalau Wahabi itu dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka sungguh keliru. Berarti menisbatkan Wahabi itu kepada kakeknya, dan itulah ini Ibnu Abdul Wahid Abdul Wahab, hamba Allah Al-Wahab. Ini hamba Al-Wahab itu hamba Allah. Meski mereka menisbatkan pada ajaran kakeknya. Kalau mau nisbat kepada Syekh Muhammad, mestinya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kalau mereka menisbatkan kepada Wahabi, berarti mereka menisbatkan kepada Allah, ajaran Allah, pengikut Allah. Wah Al-Wahab adalah Allah. Sehingga seberapa keliru mereka memberikan ucapan yang demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan cap ini sesungguhnya dialamatkan kepada orang-orang yang mereka betul-betul ingin mengembalikan agama kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Ini gerakan yang sangat kencang untuk mengembalikan kepada kemurnian Islam yang diajarkan oleh Rasulnya dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Kalau di Indonesia yang dialamatkan gerakan Wahabi itu sesungguhnya Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian Al-Irsyad, ini yang dulu dikatakan digelari dengan Wahabi, sekarang ditambah lagi dengan Wahabi Salafi, ada tambahan baru lagi, yang notabene sesungguhnya alamatnya kepada orang-orang yang mereka betul-betul memiliki semangat upaya untuk mengembalikan Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah setelah dibanjiri dengan khurafat, dengan bid'ah, dengan takhayul, dengan berbagai macam kesesatan, dan ingin mengembalikan kepada kemurnian Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Ikhwatimillah, yang harus kita waspadai pula dalam poin yang ketiga ini, yaitu adanya gerakan orang-orang yang mereka gampang memvonis kafir, dan itu memang ada di tengah-tengah kaum muslimin, memang ada. Coba bayangkan ikhwati fillah, kalau sekelas Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dia adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ucapan lisan beliau yang mulia, Ali adalah ahlul jannah dan Nabi sangat mencintai Ali dan memiliki keutamaan yang sangat banyak, kemudian Ali dikafirkan, maka antum bisa bayangkan bagaimana mudahnya mereka akan mengkafirkan orang yang derajatnya di bawah Ali dalam segala-galanya. Kalau Ali saja, sekelas Ali bin Abi Thalib itu dikafirkan oleh mereka, maka bagaimana dengan orang yang derajatnya di bawah Ali bin Abi Thalib? Maka kalau antum lihat gerakan pemikiran takfir ikhwati fillah, apalagi antum buka internet sedikit gitu, sekarang bagaimana mereka gencar diantaranya mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin di dunia. Di antaranya bagaimana gencarnya mereka mengatakan bahwa penguasa-penguasa Saudi adalah kafir, kafirnya negeri Saudi. Antum bayangkan sekarang ikhwat billah, kalau negeri yang secara formal mereka betul-betul mencantumkan bahwa negara ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan negara ini melaksanakan syariat Islam, dan sebagaimana tidak ada di dunia itu negara yang apabila sholat datang semuanya suruh menutup tokonya, menutup usahanya, semuanya harus mereka ini tinggalkan usahanya, mereka seperti ini dikafirkan, maka bagaimana pendapat antum dengan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, yang lain-lainnya yang notabenenya tidak lebih daripada Saudi Arabia? Maka kalau mereka mengatakan penguasa ini kafir, presiden ini kafir, pejabat ini kafir, yang tidak mengkafirkan dia jadi kafir, oh silsilah kafirnya Masya Allah. Ini memang nyata di dunianya, nyata dalam kehidupan kaum muslimin, dan seperti ini ada dan terus bergerak di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang paling banyak mendapatkan pengaruh adalah para pemuda yang punya semangat agama yang tinggi, akan tapi bodoh tentang agama dan jauh dari bimbingan para ulama. Ikhwati billah, telah pernah kita sampaikan insyaallah bahwa poros kerusakan agama seseorang itu tiga. Apa kemarin? Yang pertama, poros kerusakan agama seseorang tiga. Yang pertama, apa? Qillatul ilmi. Apa ya kawan? Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Yang kedua, su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Yang ketiga, su'ul qasdi, jeleknya niat. Apabila ada satu di antara yang tiga ini, atau bahkan berkumpul tiga-tiganya dalam diri seorang, oh sudah sangat mengkhawatirkan akan rusaknya agama seorang tersebut. Sekarang yang pertama, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Sekarang kalau ditanya kawan, antum-antum ini memang merasa ilmunya banyak sehingga merasa di atas jalan yang benar. Bagaimana? Antum merasa ilmunya banyak. Di sini yang dimaksudkan ikhwan bukan semata-mata sedikitnya ilmu Akan tapi sedikitnya ilmu kemudian tidak mau nyambung dengan ulama, tidak mau mereka mendengar para ulama, dan mereka tidak ini bersama dengan para ulama. Ini yang bahaya. Ikhwan fillah, sepanjang zaman di mana gerakan yang mengatasnamakan Islam dia memisahkan dari para ulama dan bahkan mencaci maki para ulama, maka ketahuilah ini pasti gerakan yang menyimpang dan sesat dari Islam. Khawarij contohnya, kelompok yang pertama kali ini ada dalam Islam, menyimpang dari Islam dalam masalah takfir. Di antara perkataan Ibnu Abbas ketika dialog dengan orang-orang Khawarij, yang melalui dialognya Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas ini, maka kembalilah kira-kira 12 ribu kaum muslimin kepada ajaran Islam yang benar. Sisanya mereka berkeras kepala di atas pemahaman Khawarij. Di antara perkataan Ibnu Abbas, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian. Alias, tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Khotibillah, ciri khas firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, apalagi anak-anak muda, di antara cirinya adalah mereka mencela para ulama dan mereka membuang para ulama, mencaci maki para ulama. Maka apabila Anda dapatkan suatu gerakan seperti itu keadaannya, atau gerakan ini tidak ada ulama yang membimbingnya, oh ini alamat kelompoknya akan sesat dari jalan Allah SWT. Yakin, karena mereka akan berjalan dengan kebodohannya dan hawa nafsunya. Apabila orang tidak terbimbing dengan ilmu, pasti akan mengikuti kebodohannya dan mengikuti hawa nafsunya. Antum perhatikan celaan-celaan para ini anak-anak muda yang mereka memiliki semangat dalam gerakan-gerakan mereka. Apa di antaranya komentarnya tentang para ulama-ulama besar, ulama Saudi. Ulama Saudi di antaranya Syekh bin Baz, Utsaimin, mereka adalah budaknya para budak. Mereka adalah anjing-anjingnya penguasa Saudi, budaknya Amerika. Ulama yang mereka mengabdi kepada para penguasa Saudi, budaknya para budak, sehingga mereka budaknya budak. Dan mereka dianggap anjing-anjingnya para penguasa. Begitulah mereka menggeledi para ulama. Apabila mereka alamatkan para ulama Saudi, ternyata juga seperti itu mereka berikan para ulama yang lainnya, Syekh Albani umpamanya, yang ada di Yordan, yang tidak, yang bukan merupakan warga negara Saudi. Yang intinya kemudian ternyata bukan soal Saudi yang tidak Saudi, tapi ulama yang tidak mendukung pemikiran mereka, maka mereka caci habis dengan ungkapan-ungkapan yang sangat buruk. Yang kedua, jeleknya pemahaman. Dan yang ketiga, jeleknya niat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan akan datang di tilam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengambil faedah satu persatu dari pembahasan apa yang ada dalam kitab Al-Wajibat, dan Allah memberikan istiqomah kepada kita dan kemudahan untuk selalu kita ini memiliki semangat dalam beragama. Demikian ikhwati fillah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.